Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Kita lanjutkan hadis berikutnya dari Bulughul Maram. Qala al-Habib bin Hajar rahimahullahu ta'ala wa Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha ala kulli ahyani, rawahu Muslim wa 'allaqahu al-Bukhari. Dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah. Fil mudhari' di sini yadhkuru apabila diawali dengan kana itu menunjukkan mudawamah, menunjukkan tikrar, ya, amaran tersebut senantiasa terulang dan terus dilakukan. Fil mudhari' jika sabaqahu kana, jika diawali oleh kana, maka menunjukkan tikrar wal mudawamah, kecuali kalau qarinah yang lain. Tapi hukum asalnya kalau ada fil mudhari sebelumnya ada kana, maka menunjukkan tikrar, pengulangan dan mudawamah, terus menerus dilakukan. Di sini kana setelahnya fil mudhari yadhkur, yang menunjukkan apa? Rasul senantiasa terus-menerus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ala kulli ahyani. Ahyan jama' dari hin. Ahyan jama' dari hin. Hin artinya zaman, waktu. Waktu yang sebentar atau lama, hin. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam senantiasa terus-menerus mengulang-ulang zikir kepada Allah ala kulli ahyani di setiap waktunya. Rawah Muslim wa 'allaqahu al-Bukhari. Ini pentingnya belajar mustalah yang saya sering ulang-ulang, minimalnya dengan belajar mustalah kita mengetahui istilah yang ada dalam kitab-kitab. Mu'allaq al-Bukhari ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dengan mu'allaq. Ya. Apa itu? Ini Bukhari rahimahullah tidak menyebutkan awal sanadnya. Sudah kita baca dalam kitab mustalah, mu'allaq al-Bukhari ada dua. Ada dengan sirah jazm, ada dengan sirah tamrid. Antum lihat lagi pelajaran mustalahnya. Asyahid Imam Muslim meriwayatkan dengan mausul, ada pun Imam Bukhari meriwayatkan dengan mu'allaq. Mu'allaqahu al-Bukhari. Hadirin ikhwan rahimana rahimakumullah, menunjukkan satu amanah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iya, yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ala kulli ahyani. Ini menunjukkan bahwasanya zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu dilakukan ala kulli hal. Nah, ini sisi pendalilan yang ini dibawakan Al-Habib rahimahullah ta'ala. Kenapa Al-Habib rahimahullah membawakan hadis ini dalam bab nawakidul wudu? Apa hubungannya? Tidak ada di sini penjelasan masalah pembatal wudu. Ini kita pembahasan masalah bab nawakidul wudu, bab pembatal-pembatal wudu. Apa hubungan hadis ini dengan pembahasan bab nawakidul wudu? Ini yang perlu dipahami. Jawabannya, beliau ingin mengingatkan kepada kita bahwasanya nawaqidul wudu yang ada, pembatal-pembatal wudu yang ada, itu tidaklah menghalangi seorang untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun batal wudunya dengan sebab makan daging unta sudah kita bahas. Walaupun batal wudunya dengan sebab tidur yang sangat nyenyak. Walaupun batal wudunya dengan sebab masuk zakar. Dengan sebab apapun batalnya, itu tidak menghalangi untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini syahid yang ingin dibawakan oleh Al-Habib Ibnu Hajar rahimahallahu taala. Berkata Imam Sanani rahimahallahu taala, kata beliau, wal musannif yakni Ibnu Hajar rahimahallahu zakar al-hadis, menyebutkan hadis ini li alla yutawahhama anna nawaqidul wudu mani'atul min dzikrillahi ta'ala. Kata Sanani rahimahullah, musannif bin Ibnu Hajar membawakan hadis ini li alla yatawaham, supaya tidak disangka, ada yang punya waham, punya prasangka bahwasanya pembatal-pembatal wudu itu menghalangi, mencegah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pemahaman yang salah, waham yang keliru. Ya, sehingga beliau katakan, berbawakan di sini untuk menjelaskan apa? Boleh saja orang yang sedang dalam keadaan hadas untuk berzikir kepada Allah. Tidak masalah. Zikir kepada Allah itu dalam keadaan hadas atau dalam keadaan bersuci, dalam keadaan berwudu atau dalam keadaan sudah hadas, tidak masalah. Karena Rasulullah SAW, yadkurullah ala kulli ahyani. Yadkurullah ala kulli ahyani. Jadi kalau pertanyaan bolehkah berzikir dalam keadaan hadas, dalam keadaan hadas sudah batal wudu, jawabannya boleh. Jawabannya boleh karena hadas itu tidaklah menghalangi untuk berzikir. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam yadzkurullaha la kulli ahyani. Boleh. Ya, berzikir walaupun dalam keadaan sudah batal wudunya. Namun ikhwan rahimah rahimakumullah, namun zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan taharah afdal. Namun zikir kepada Allah dalam keadaan taharah, dalam keadaan punya wudu suci dan hadas itu lebih afdal. Apa dalilnya? Di antara dalilnya adalah hadis yang dari Abu Daud dan lainnya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang dalam keadaan buang hajat, ada seorang sahabat namanya Muhajir radhiyallahu anhu. Atan Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Nabi wahwa yabul. Datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salam. Mengucapkan salam. Dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang buang air kecil. Falam yarudda alaihi hatta yatawadda'a. Falam yarudda adai hatta yatawadda. Maka Nabi pun tidak menjawab salamnya sampai wudu dulu. Ya, beliau tidak menjawab dalam keadaan buang hajat sehingga wudu dulu. Thumma atazara ilaih. Kemudian selesai wudu, Rasul pun datang minta uzur, minta dimaafkan kenapa tidak segera menjawab salam. Minta uzur. Faqala, ini alasan beliau, uzur yang beliau sampaikan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inni karihtu an adzkurallah illa ala tuhrin. Ini syahidnya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku tidak senang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dalam keadaan suci. Jadi tidak senang zikir dalam keadaan hadas. Walaupun tidak haram, tetapi kurang suka. Iya, beliau senangnya zikir dalam keadaan ala tuhrin, dalam keadaan suci. Ini kali itu an adzkurullah illa ala tuhrin. Asy-Syaikh Muhammad bin Utsaimin rahimahullahu taala, Asy-Syaikh Muhammad bin Utsaimin rahimahullahu taala berkata ketika menerangkan hadis ini, kata beliau, wala yushtaratu lidzikri an yakuna al-insan tahiran. Kata Syaikh Muhammad rahimahullahu taala, wala yushtarat, tidak disyaratkan untuk berzikir itu, tidak disyaratkan untuk berzikir itu seorang dalam keadaan suci. Bukan syarat. Qala lakinnal afdala alla yadhkurullah illa ala taharatin. Lakinnal afdala, tetapi yang afdal, iya, dia itu berzikir kepada Allah hanya dalam keadaan telah bersuci. Tapi yang afdal, dia berzikir kepada Allah itu hanya dalam keadaan di atas suci dari hadas. Ya, sudah berwudu. Ini yang afdal. Pertanyaan, apakah ada waktu-waktu tertentu yang dilarang padanya berzikir? Pertanyaannya, apakah ada waktu-waktu tertentu yang dilarang padanya berzikir? Jawabannya, para ulama kita menjawab, zikir itu ada dua. Zikir bil qalbi wa zikir bil lisan. Kalau zikir dengan kalbu, itu tidak ada pengecualian. Boleh zikir dengan kalbu kapanpun waktunya, tidak ada pengecualian. Ala kulli ahyan. Kemudian antara dalilnya, hadis Abu Ayyub radhiyallahu anhu. Ketika Abu Ayyub menceritakan tentang bagaimana kalau mendapati WC toilet menghadap kiblat. Sudah kita baca dalam Umdatul Ahkam. Iya. Ketika mendapati toilet menghadap kiblat, kata beliau, fanan harifu anha wa nastaghfirullah. Kami pun nan harif, yakni berupaya untuk berpaling, menghindari arah kiblat ketika buang hajatnya, wa nastaghfirullah, dan kami beristighfar kepada Allah. Iya. Diterangkan dalam syarah hadis ini, maksudnya istighfar bukan dengan lisan, tapi bil qalb. Walaupun dalam keadaan di dalam WC, dalam keadaan buang hajat, beliau beristighfar. Yani bil qalb. Kalau zikir bil qalbi, tidak ada pengecualian. Ala kulli hayat. Tapi kalau zikir bil lisan, mengucapkan dengan lisan, ini ada beberapa keadaan yang tidak diperkenankan seorang hamba berzikir padanya. Yang pertama, dalam keadaan sedang buang hajat. Ya, halal baul wal ghaid. Ketika sedang buang hajat, buang air besar atau buang air kecil, tidak diperkenankan untuk berzikir. Qul rahiman rahimakumullah. Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan beberapa faedah zikir. Saya sebutkan di sini di antaranya dua. Yang pertama, kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, zikrullah, berzikir kepada Allah itu yurithu hayatal qalbi. Zikrullah, berzikir kepada Allah itu akan mendatangkan hayatal qalbi, kehidupan untuk kalbu. Hidupnya kalbu dengan zikrullah subhanahu wa ta'ala. Ibnu Qayyim rahimahullah menukil ucapan guru beliau. Ibnu Qayyim menukil ucapan guru beliau, yakni Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, "Al-zikru lil qalbi mislul ma lis samak." Ini menjelaskan bagaimana zikir itu sangat dibutuhkan untuk kehidupan kalbu. Kata beliau, zikir untuk kalbu itu seperti air untuk ikan. Al-zikru lil qalbi mislul ma lis samak. Zikrullah untuk kalbu kita itu seperti air untuk ikan. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, "Fakaifa yakunu halus samak idza faraqa al-ma?" Bagaimana keadaan ikan kalau seandainya berpisah dari air? Ya, ikan kalau tidak di dalam air, bagaimana keadaannya? Bisa lemah, bisa kemudian mati. Demikian juga kalbu. Zikir itu bagi kalbu seperti air untuk ikan. Kalau kalbu tidak disiram dengan zikir kepada Allah, akan lemah, akan sakit, dan bisa jadi mati kalbunya. Zikrul kalbi, zikir bagi kalbu itu kata beliau seperti air bagi ikan. Berikutnya, di antara faidah zikrullah, ya, az-zikru itu adalah qutul qalbi warruh, makanan pokok bagi kalbu dan ruh. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, fa idza faqadahu al-'abdu sara bi manzilati al-jismi hila wa bainahu wa baina qutih. Zikrullah itu adalah qutul qalbi ruh, adalah makanan pokoknya kalbu dan ruh. Apabila seorang hamba kehilangannya, kehilangan zikir, itu seperti badan jisim yang dihalangi dari makanan pokoknya. Kalau kalbu seseorang tidak disiram dengan zikir, tidak pernah berzikir, jauh dari zikrullah, itu seperti badan yang dihalang-halangi dari makanan pokoknya, dari nasi, dari makanan-makanan pokok. Ya, bisa melemah, dan bisa jadi kemudian sakit, bisa kemudian mati. Sehingga kata beliau rahimahullah ta'ala, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, wahadartu sal-islam maratan sal-fajra. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, aku pernah hadiri tempat Ibnu Taimiyah rahimahullah, guru beliau, salat subuh. Salat subuh. Thumma jalasa yadhkurullah ila qaribin min intisafin nahar. Ketika itu, ketika selesai Ibnu Taimiyah rahimahullah, selesai salat subuh, beliau duduk di masjid berzikir kepada Allah hampir mendekati pertengahan hari. Qala, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, summa tafata ilayya. Kemudian Salisami Tabiyah pun berpaling kepadaku, menoleh kepadaku, wa qala, dan berkata, hadza ghadai. inilah ya makanan siangku, atau mungkin bisa jadi makanan pagiku. Tapi kalau ghadha asal katanya adalah makanan siang, artinya inilah makananku. Iya, yakni zikrullah adalah ghadaul qalbi, makanan kalbu, nutrisi untuk kalbu. Zikir adalah makanan pokok untuk kalbu dan ruh. Ini wa rahimakumullah yang bisa disampaikan. Wallahu a'lam.